Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiraz dhunubi ighfiriz dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, ya allamal ghuyub bibarakatil habibil mahbub. Ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'az zumrati habibika sayyidina muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, merindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai keridhaannya, memudahkan kita untuk menjauhi segala hal yang menjadi sebab Allah murka. Dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang Allah ridhai, hingga kelak kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis hikamnya Ibn Athail As-Sakandari, seperti biasa ada mukaddimah yang sudah pernah kami janjikan untuk mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sekaligus satu hadis Nabi. Sifat Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sifat yang ke-4. Wujud, kidam, baqa', sudah mukhalafah lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan segala makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun dari makhluk ini. Kaidahnya sederhana. Jelajahilah semesta dengan matamu. Semampu matamu memandang, jelajah semua yang bisa engkau lihat, lihatlah. Semua yang bisa engkau dengar, dengarlah dengan telingamu. Semua yang kau bisa rasakan dengan lidahmu, rasakan. Dan sehebat engkau merenung, berhayal dan berpikir, hayalkan dan pikirkan. Setelah itu semua kau lakukan, maka katakan setelah itu bahwa Allah tidak seperti itu. Sederhana. Apa yang bisa kita pandang saat ini? Lihat matahari, rembulan, bintang bertaburan di langit, lautan lepas, gunung menjulang tinggi, apapun yang kita saksikan. Maka ketahuilah Allah tidak seperti itu. Merdu suara yang pernah kita dengar, Allah tidak seperti itu. Apapun yang bisa kita hayalkan dengan daya halal khayal kita yang paling tinggi katanya, maka Allah tidak bisa masuk dalam khayalanmu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun dari makhluknya. Mungkin pernah di saat kita mulai mengenal sifat-sifat Allah, kita harus meyakini akan adanya Allah. Keharusan ini adalah buah daripada nazar atau tafakkur atau renungan kita, sehingga kita yakin bahasanya Allah ada, sang pencipta ada. Akan tapi karena berbaurnya umat ini dengan hamba-hamba yang menyembah selain Allah, yang menuhankan selain Allah, mungkin pernah nonton Bharatayuda, Ramayana, dewa-dewi yang naik kahyangan, turun segala macam. Apalagi ngelihat orang menyembah berhala, tidak mustahil seorang muslim mukmin yang belum faham sifat-sifat Allah, belum kenal sifat-sifat Allah, di saat menyebut nama Tuhan, Allah kebayang seperti yang pernah dilihat. Allah tidak seperti itu. Seperti saja bukan, apalagi itu. Allah bukan Fir'aun, Fir'aun bukan Tuhan. Fir'aun adalah makhluk. Cuman namanya kadang bayang-bayang khayalan. Mungkin ada anak kecil di saat mendengar cerita tentang Tuhan, nama Allah yang maha kuasa. Mungkin kebayang seperti seorang presiden yang berkuasa dan seterusnya. Khayalan-khayalan, Allah tidak seperti itu. Intinya begitu sederhana. Lalu seperti apa? Kayak apa sih? Maka kalau sudah dirimu sampai ke batas aku tidak bisa mengerti, maka itulah engkau kenal Allah. Tidak bisa faham dengan akalku. Maksudnya tidak bisa bertemu dengan khayalanku. Aku tidak bisa, Allah itu seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan, tidak mampu saya berpikir tentang Allah. Karena apa? Katanya tidak seperti matahari. Katanya tidak seperti rembulan, katanya tidak seperti langit, tidak seperti gunung, tidak seperti. Lalu bagaimana? Itu kamu tahu Allah, kenal Allah. Allah tidak seperti apapun. Sehingga nanti ada sekelompok orang yang mengaku diri mereka Muslim, akan tapi lihat, menghayalkan Allah seperti makhluknya. Sehingga kebayang bahasanya Allah nanti ya seperti makhluk. Nanti bertangan, kemudian ini. Baik. Maka setelah itu, disinilah kaum Asy'ariyah, madhab Asy'ari, di saat bertemu dengan ayat-ayat atau hadis Nabi, yang di situ disebutkan tentang sesuatu yang juga dimiliki oleh makhluknya. Seperti di saat disebut tentang mata, tangan, atau sebuah pekerjaan yang juga dikerjakan oleh makhluknya. Maka lihatlah ayat seperti itu adalah dengan mata, laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Jangan kebayang setelah itu Allah bertangan, lalu seperti tangan yang engkau kenali, dia tangannya manusia, tangan apapun. Lalu kebayang macam-macam, tidak. Allah tidak seperti itu. Baik, akan tapi lihat, para ulama, kecerdasan mereka untuk menyelesaikan, untuk menutup, jangan sampai kita ini masuk dalam hayal-hayal yang salah. Sebab manusia itu di saat menyebut satu lafaz yang ia fahami, maka secara otomatis akalnya akan kepada sesuatu yang difahami. Mau tidak mau, akal manusia terbiasa dengan sesuatu yang pernah ia kenal dan ia faham. Kalau sudah disebut tangan, ya akan mencari-cari tangan yang selama ini diketahui. Ada tangan manusia, tangan monyet, tangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai', tidak seperti apapun dari makhluknya. Sehingga muncul kaum namanya mujassimah dan musyabbiah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sampai sebuah buku, judulnya saja serem. Tentang Allah itu menciptakan Adam tuh, Adam tuh seperti surahnya Allah. Maksudnya ini tajsim, tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi judul sebuah kitab. Dan ini inilah kaum mujassimah. Jadi judul buah kitab yang sangat masyhur di negeri Arab sana. Nah, ini membahayakan kitabnya ahli tajsim, keluar dari iman orang seperti itu. Maka ulama ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, setelah bicara tentang bahwasanya Allah tidak ada yang menyerupai Allah apapun dari makhluknya, Allah tidak seperti apapun dari makhluknya, laisa kamitsli syai'un atau al-mukhalafatu lil hawadithi, maka kemudian setelah itu membahas tentang bagaimana kalau menemukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang sesuatu yang seorang manusia jika mendengar lafaz tersebut, bagi yang belum bisa meyakinkan dirinya, hatinya tentang laisa kamitsli syai'un, dia akan kebayang tentang sifat-sifat atau sesuatu yang ada pada makhluk, lalu ditempelkan kepada Allah. Ahli Allah yang kenal Allah, bahasanya laisa kamitsli syai'un, di saat mendengar tangan, mata, gak akan kebayang yang macam-macam. Laisa kamitsli syai'un. Akan tapi lihat, tidak semua orang seperti itu. Kalau orang al-arif billah yang kenal Allah, enggak akan membayangkan Allah seperti makhluknya, tidak. Tapi lihat, umat apa manusia yang mendengar kalimat seperti tangan dan sebagainya, kalau tidak belum mantap tentang laisa kamitsli syai'unnya tadi, dia akan kemana-mana. Maka para ulama untuk memangkas sekaligus untuk memahami ayat semacam ini, lihat dengan manhaj yang masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, yaitu manhaj namanya manhaj tafwid wat ta'wil, untuk keluar daripada tasybih wat ta'til. Namanya manhaj tafwid, menyerahkan kepada Allah, akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaAllah masalah laisa kamitsli syai'un ini akan kita bahas sampai beberapa pertemuan. Karena fitnah yang dihembuskan oleh orang yang dengki dan benci dengan kaum Asy'ariyah atau yang tidak faham kaum Asy'ari, melalui pembahasan tentang laisa kamitsli syai'un, tentang makna tafwid dan takwil. Nanti insyaAllah akan kita jelentrehkan pada pertemuan yang akan datang. Karena majlisnya majlis hikam. Sedikit-sedikit. Jadi, tafwid secara global begini makna, menyerahkan kepada Allah. Di saat disebutkan tangan, sudahlah, jangan dibahas, serahkan kepada Allah. Pertama, kita meyakini bahasanya ini ada di dalam Al-Quran, kemudian ada di dalam hadis Nabi, yakini, karena hadisnya sahih, kemudian setelah itu Qurannya adalah jelas sahih, benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, maka kita meyakini ini ada di dalam Al-Quran, ayat ini. Sehingga jangan sampai kita masuk taktil, mengatakan tidak ada, ada dalam Al-Quran, bagaimana mengatakan tidak ada. Lalu bagaimana untuk memahami ini? Pertama adalah serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Misalnya tangan sendiri maknanya macam-macam tangan. Ada tangan makna kekuatan misalnya. Ada. Nanti ada masalah majas dan yang lainnya. Ini bahasan dalam bahasa Arab. Baik, tafwid serahkan kepada Allah. Muru lewati sudah. Kalau kamu bahas, kamu akan kepleset. Tapi sebagian orang Anda pengen, saya ingin memangkas agar saya tidak masuk bab tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kalau begitu, gunakan takwil. Takwil itu dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dari para sahabat Nabi ada menakwili. Nanti akan kita datangkan contoh-contoh dari para sahabat Nabi yang mentakwil. Tapi akhir zaman itu mengatakan, orang ahli takwil itu adalah taktil. Mengatakan nas seolah-olah tidak ada, Quran tidak ada. Bahkan menderajat, mengkafirkan. Kaum Asy'ariyah adalah hebat dengan kecerdasan mereka. Dan ingat, Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah bukan mendahulukan akal daripada nakal. Kaum Asy'ariyah tetap mendahulukan nakal daripada akal. Akan tapi peran akal memang betul-betul digunakan dengan benar untuk memahami yang namanya nakal. Agar seiring antara nakal dengan akal. Nakal itu hadis Quran, itu nakal dengan akal. Tapi dituduh Asy'ariyah mendahulukan akal, tidak mau pakai nakal. Ini adalah fitnah. Ketahuilah bahasanya, kaum Asy'ariyah adalah termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang bukunya dibaca di mana-mana. Ini juga ada fitnah. Imam Nawawi adalah bukan Asy'ari, dicomot. Dia bukan Asy'ari. Dia bukan Asy'ari. Imam Nawawi Asy'ari. Coba kita dibaca di Syarah Muslim. Bagaimana beliau menjelaskan tentang hadis jariyah. Bagaimana beliau menjelaskan tentang ayat-ayat yang seperti tangan dan sebagainya. Sangat jelas Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, intinya, jika menemukan ayat seperti itu, lewati. Kalau ternyata nanti masih penasaran orang awam tanya, beri makna yang sesuai. Dengan apa? Dengan dalil. Yang kuat dengan dalil. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Kemudian diberi makna seperti itu. Seperti halnya, yang namanya istiwa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa maknanya banyak. Istiwa maknanya banyak. Maka takwil itu mengambil makna yang menjadikan seorang awam, orang kebanyakan, tidak ketergelincir. Istiwa maknanya banyak. Istawa bisa dimaknai seperti ini, duduk seperti ini. Ada maknanya berkuasa. Istawa dimakna berkuasa. Tapi bukan dirubah Al-Qur'annya menjadi istawa menjadi istawalah. Bukan. Ini masalah memberi makna. Istawa ada al-ghalabah, al-qahr. Bisa maknanya istawalah. Makna istawa banyak sekali. Jadi ambillah makna yang mudah difahami oleh orang awam sehingga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau misalnya istawa alal arsy diartikan julus, duduk, itu tidak dibenarkan kalau diartikan langsung itu duduk. Karena istawa adalah ini adalah ayat-ayat atau lafaz yang hubungannya dengan Allah. Kalau duduk, misalnya Allah duduk. Diartikan duduk atau istaqarra, duduk diam di atas arsy. Waktu seseorang mengatakan al-julus, julus itu berubah makna lafaz, bukan istawa, ya istawa. Orang Arab tahu mana istawa. Istawa fulan ala misalnya apa? Istawa itu maknanya menguasai negara juga istawa. Lah ini lafaz-lafaz semacam ini ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati memberi makna dari makna-makna yang ada, dijajar dulu maknanya apa saja sih, lalu diambil makna yang menjauhkan orang awam dari kepleset kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga istawa diberi makna istaula, bukan dirubah. Itu fitnah yang mengatakan bahasanya kaum Asy'ariyah merubah ayat Al-Quran dari istawa menjadi istaula, merubah haram, keluar dari iman. Bukan merubah, memberi makna dengan makna yang sesuai, bukan makna yang bertentangan. Maka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat itu pun harus dengan ilmu dan dengan dalil, bukan asal takwil. Maka urusan takwil kita kembalikan kepada para ulama yang mengerti manhaj tentang takwil, bukan seenaknya orang mentakwil. Baik, ini ya tentang laisa kamitsli syai'un. Jadi jangan sampai ada yang berkeyakinan bahwasanya Allah nanti punya tangan, kemudian ada jarinya, kemudian akhirnya apa setelah itu? Orang kan bayang, oh iya persis Bratayuda, Ramayana, atau macam-macam. Allah isa kamithli syai', Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Untuk menghindarkan daripada ini, manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Maka perlu manhaj, bagaimana agar orang awam ini tidak masuk dalam menyerupakan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan ini harus detail masalah ini, karena fitnah yang diharahkan kepada kaum Asy'ariyah adalah fitnah masalah ini. Ini adalah besar ini. Makanya kalau sifat-sifat yang lainnya mungkin tiga sifat bisa satu pertemuan, tapi untuk masalah mukhalaf fil habadithi mungkin satu sifat menjadi lima pertemuan. Jadi ini penting sekali, insyaAllah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang tentang contoh-contoh bagaimana ulama terdahulu juga mentakwil. Cuman biasanya tafwid kebanyakan ulama terdahulu. Salafunas soleh biasa mentafwid, menyerahkan kepada Allah, enggak banyak tanya. Cuman setelah bercampur agama, ketemu orang Hindu, Buddha, ini macam-macam, bertuhan-tuhan-tuhan yang keyakinan yang banyak, maka di situ di saat menyebut nama Allah, kemudian sifat-sifat seperti itu tadi, khawatir ada kesalahpahaman, maka para ulama menggunakan ta'wil, agar orang itu keluar dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca hadis an Uqbah. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, dari Uqbah bin Amir, hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai ke kepada hadis yang ke-231. Uhdiya qala, beliau berkata, uhdiya li Rasulullah, Rasulullah diberi hadiah farruj haririn, baju dari harir. Farruj, farruj itu adalah baju yang dibuka dari belakang, baju tapi kancingnya dari belakang, pembukanya adalah dari belakang. Nabi pernah diberi baju seperti itu tapi dari sutra. Falabitsahu, dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma shalla fihi, kemudian Nabi salat dengan itu semuanya. Thumma sarafa, kemudian Nabi keluar. Fanaza'ahu, kemudian melepas. Naz'an, dilepas dengan cepat. Syadidan, kalkarih, seperti orang yang tidak senang dengan baju itu. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, la yambaghi hadza lil muttaqin, ini tidak layak, tidak pantas untuk orang yang bertakwa. Dengan hadis yang lainnya sudah jelas pada pertemuan yang lalu, pernah kita jelaskan juga tentang hukum menggunakan sutra, memakai sutra adalah haram bagi kaum pria, tidak haram bagi wanita. Adapun jika sutra itu dicampur sulaman sutra dengan bukan sutra, maka dengan catatan asalkan sutranya tidak lebih banyak, maka masih boleh dipakai oleh kaum pria. Nah, ini Nabi pernah make, tapi kemudian setelah itu dilepas. Berarti wahyu datang saat itu. Karena Nabi tidak akan berbuat, tidak akan melakukan apapun kecuali petunjuk dari wahyu. Ini ya, jadi bagi kaum pria jangan pakai emas, jangan pakai sutra. Adapun wanita boleh pakai emas, pakai sutra. Sebab emas dan sutra bagi kaum pria hukumnya haram yang sesungguhnya, dan jangan main-main dalam hal ini. Kalau ada yang di antara kita pakai emas, itu ayo segera dilepas. Kecuali kemarin yang kita bertanya tentang kiki emas kemarinnya, biarin kalau kikinya sudah pakai ganti emas, enggak usah dilepas ya. Kiki emas tangannya putus disasi kuku emas, itu boleh, untuk karena emas itu termasuk logam terbersih Jadi boleh dipakai gigi, dipakai untuk tambal-tambal apa, itu boleh dan itu tidak haram. Tapi kalau pakai laki-laki pakai cincin emas, kalung, apa saja emas, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bisawab. Baik, singkat saja. Kita langsung kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-15. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini ila anqal mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa mawjudan ma'ahu mimma, termasuk dari hal-hal yang bisa memberikan kepadamu pemahaman, yadulluka, menunjukkan kepadamu, ala wujudi qahrihi, bahasanya Allah yang qahhar, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya apa? Kadang menghendaki menghinakan seseorang atau mengangkat seseorang. Kalau mengangkat seseorang menjadikan orang itu kenal Allah, makrifah kepada Allah. Menghinakan seseorang menjadi orang tidak kenal kepada Allah. Maka di sini termasuk tanda kalau Allah menghendaki seseorang, menghendaki ketidakbaikan, kehinaan, an hajabaka, Allah menutupmu, anhu dari Allah, Allah menjadikan engkau terhalang dari Allah, bima laisa mawjudan ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah, dengan Allah. Kita harus faham dulu bahwasanya yang maha ada hanya Allah, selain Allah itu tidak ada. Kemudian diadakan, maka yang ada yang sesungguhnya adalah Allah. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita adanya diadakan, tapi Allah ada, ada that, secara zati. Allah memang maha ada. Artinya semua makhluk ini kalau dijajar, kalau di keberadaan makhluk dibanding dengan keberadaan Allah, makhluk ini tidak ada. Karena adanya makhluk ini, karena diadakan oleh zat yang maha ada, maka semestinya makhluk ini yang tidak ada tidak boleh menjadi penghalang untuk bisa melihat yang maha ada. Maka bermasalah jika ada seorang terhalang untuk kenal Allah karena sesuatu yang semestinya diyakini ini dari tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semesta, menciptakan semesta, bintang, rembulan, gunung, dan seterusnya, termasuk kekayaan, apapun. Ini semua ada karena diadakan oleh Allah. Yang maha ada hanya Allah. Maka termasuk hamba yang terhinakan adalah di saat sesuatu yang semestinya, sesuatu yang asalnya tidak ada ini kok menghalangi dari melihat zat yang maha ada. Artinya jangan sampai dunia yang kalian saksikan, kamu yakin atau tidak kalau Allah menciptakan dunia? Yakin, benar nih, yakin. Kan sudah dibahas tentang keyakinan. Terus, kenapa kok duniamu menghalangimu untuk sampai kepada Allah? Kenapa kok duniamu menjadikan kamu tidak sampai kepada Allah? Berarti dirimu telah dipilih menjadi hamba yang terhinakan. Karena apa? Semestinya ini adalah bukan penghalang antara engkau kepada Allah. Karena ini hakikatnya harus kita yakini bahasanya ini. Tidak ada artinya di hadapan Allah, enggak ada gunanya. Enggak ada artinya, enggak ada di hadapan Allah. Dunia yang ada hanya Allah. Dunia ini ada karena diadakan oleh Allah. Maka sesuatu yang diadakan oleh Allah tidak boleh menghalangimu untuk melihat zat yang maha ada, untuk kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang harus kita fahami bahwa alangkah banyaknya kita ini terhalang kepada Allah, enggak kenal Allah gara-gara makhluk Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya tidak boleh menjadi penghalang lalu kita terhenti tidak sampai kepada Allah. Semestinya semua ini, kalau kita terhenti kepada, ini alat. Semua ini ada alat untuk melihat Allah. Tahu alat? Alat itu untuk melihat, berarti yang dilihat bukan alat. Yang kalau Anda melihat alat tidak bisa melihat sesuatu yang akan dilihat. Saya misalkan, saya pakai kacamata. Di saat saya melihat kacamata, saya tidak bisa melihat Anda. Mestinya, yang mestinya ya saya kacamata, saya gunakan melihat Anda. Jangan sampai saya terhenti melihat kacamata, ya Anda melihat Anda. Dunia, mestinya ini menjadi sebab engkau melihat Allah, engkau kenal Allah. Makanya kalau kacamata saya kotor terhalang, enggak kelihatan. Karena ada penghalang di sini. Maka sebetulnya ini kemarin sudah kita soalnya lihat semesta ini kan sudah kita yakini ciptaan Allah. Lah keyakinanmu bahwasanya ini semua ciptaan Allah, lah kok kenapa kau menjadi penghalang dia itu untuk sampai kepada Allah, untuk kau kenal Allah? Berarti ini ada qahr. Allah mengendaki kehinaan kepada hamba tersebut. Maka janganlah engkau menjadi hamba yang terhinakan. Jangan sampai engkau menjadi hamba yang menjadi tidak kenal Allah. Karena selain Allah. Akan tapi hendaknya semuanya ini kita jadikan sebab kita sampai kepada Allah. Untuk melihat Allah. Melihat manusia, melihat Allah. Sehingga nanti wahdatus syuhud. Bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud adalah tidak melihat apapun kecuali yang dilihat Allah. Bukan Allah berubah menjadi cacing. Bukan berubah itu. Tidak. Bukan berubah menjadi cicak. Bukan. Akan tapi lihat. Dia langsung tembus melihat cicak. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha agung. Maha kuasa Allah. Cicak. Makanannya barang terbang. Berpikir dia. Dia melihat tubuhnya. Dia merenung tentang dirinya sendiri. Hanya bisa mengucapkan subhanallah. Kagum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat apapun kecuali yang dilihat adalah Allah. Maka jangan sampai ini semua menjadi penghalang. Maka di saat berhenti kepada makhluk, enggak sampai kepada Allah. Nabi SAW lihat. Untuk sampai kepada Allah. Tidak boleh kita terhenti kepada Nabi. Maka enggak boleh mengkultuskan Nabi lalu menganggap Nabi jadi Tuhan. Enggak boleh. Semestinya Nabi akan menjadi pintu kita menuju Allah. Jadi pintu itu macam-macam dunia. Pintu terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu-pintu sampai kepada Allah. Mestinya begitu, ini tangga-tangga sampai kepada Allah. Nabi adalah yang terbesar. Sehingga jangan sampai kita salah menggunakan ini semua. Tanggamu itu untuk sampai kepada puncak. Jangan belok ke tempat lain. Tangga untuk tangga enggak sampai engkau kepada Allah. Tanggamu itu untuk sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Ada tangga bulat. Tangga sampai kepada Allah. Maka lihat. Bisa jadi orang tertipu. Ada orang bahkan Nabi SAW ada pintu terbesar. Tidak akan bisa sampai kepada Allah melalui pintu yang bernama Nabi. Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang terhenti. Tidak menjadikan Nabi untuk sampai kepada Allah. Hati-hati. Bukan saja orang dengan dunia ini lalu tertipu. Bukan. Orang dengan dunia tertipu sehingga menjadi tidak sholat dan sebagainya. Karena menjadi dunia ada, mencari pangkat. Ada juga ini. Karena Nabi ini adalah pintu terbesar menuju Allah. Tapi di saat berhenti kepada Nabi, Nabi bukan digunakan untuk sampai kepada Allah. Nah, karena Nabi, nama besar Nabi, mungkin dia gelarnya pecinta Nabi, pengagum Nabi, bukan Allah yang dicari ternyata. Biar juga dikagumi sama orang dia. Lihat pakai Nabi dijual. Bukan kepada Allah yang dicari. Berhenti. Karena Nabi adalah makhluk Allah. Teragung, termulia, pintu terbesar menuju Allah. Jangan terhenti sampai di situ. Gayanya sih mengagungkan Nabi saja. Ternyata dia mengagungkan Nabi, anggap saja mengadakan perayaan besar untuk mengagungkan Nabi. Apakah benar itu kau ingin sampai kepada Allah? Atau hanya pengen disebut kalau majelis maulidmu terbesar di dunia? Loh, berubah. Lu katanya pengen kepada Allah, berubah, hati-hati. Berarti terhenti, terhalang. Dengan makhluk, mestinya dengan Nabi, kenal Allah. Nabi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dunia seperti itu. Dengan istri terhalang, dengan ini terhalang. Nah, semua manusia, sebetulnya, sangat mudah untuk sampai kepada Allah. Tidak ada hijab yang sesungguhnya. Karena memang penghalang ini adalah diyakini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Penghalang ini adalah diciptakan Allah bukan untuk menjadi penghalang. Tapi untuk melihat, untuk kenal Allah secara sesungguhnya. Orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu kalau Anda faham, hei orang kaya. Ternyata dikirim Allah agar engkau cepat sampai kepada Allah dengan sedekahmu. Bukan pengganggumu kalau kau faham. Itu kan? Beda. Ada orang sakit di rumahmu. Jerit-jerit. Mungkin Anda merasa terganggu. Padahal apakah Anda tidak sadar? Allah itu ingin mengangkatmu. Karena kau membantu dia. Sayang kepada dia. Terangkat setelah itu. Nah, salah pandang. Makanya salah terus urusan dengan manusia. Ini berbahaya. sehingga tidak memandang yang dilihat bukan Allah terus. Ini sebagai musibah terus. Sehingga ahli iman yang sesungguhnya lihat, apakah menganggap musibah sebagai musibah? Di saat dia tertimpa musibah, apakah harta ada yang meninggal atau sakit, ternyata ia fahami adalah, oh Allah maha kasih kepadaku, ini semoga sebab aku diampuni oleh Allah. Sakit dunia itu, hilangnya kekayaan dunia itu, sifat di dunia, kejadian di dunia, tapi lihat, karena dia melihat Allah, tidak akan menghalangi Allah. Tapi ada orang gara-gara jatuh, bangkrut, putus asa, bunuh diri, gak kenal Allah, macam-macam. Termasuk tadi contoh yang paling besar adalah pintu teragung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa enggak nyampe loh ya, hanya bangga kok aku ngadakan acara sambung Nabi ini, tapi dia perilakunya tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah tidak akan seperti itu. Kemarin kita bahas orang ngaku Nabi saja sudah dianggap baik loh, orang ngaku ketemu mimpi Nabi. Ustadz, kiai dimanapun, seagung apapun dia, nyaci Nabi sekali gak ada yang datang setelah itu. Lihat, Nabi itu mahal. Sehingga banyak orang menjual Nabi hanya untuk kepentingan pangkatnya. Itu artinya apa? Terhenti dia. Tidak kenal Allah, tidak sampai kepada Allah. Baik. Kita untuk sampai kepada Allah dipermudah oleh Allah. Orang ahli maksiat masih bisa sampai kepada Allah. Karena kemaksiatan bukan penghalang, asalkan dia tobat, selesai. Bukan penghalang. Sehingga orang yang sampai kepada Allah bermacam-macam. Ada orang dijaga dari kecil tidak bermaksiat, namanya Nabi. Ada orang maksiatnya sedikit, orang para kekasih Allah. Ada orang bermaksiat tapi ternyata nyampe kepada Allah, taibin, orang tawab. Bahkan Allah senang, innallahi yuhibbut tawabin. Akan tapi ada yang menjadikan hijab yang luar biasa. Bukan hartamu, bukan pangkatmu. Jadi pangkat, harta tidak akan menjadi penghalang kalau orang itu benar. Pangkatmu tidak akan jadi penghalang. Istrimu tidak jadi penghalang. Kekayaanmu tidak jadi penghalang. Akan tapi yang menjadi penghalang adalah yang ada dalam dirimu sendiri, yaitu kesombongan. Nah ini, kesombongan. Kesombongan itu susah benar. Jadi ibaratnya begini, mata. Sesuatu banyak nih. Ada lampu, ada sesuatu, ada ini. Ada ini, tiang bagus, ada warna-warni lampu segala macam. Lihat, terlihat ini. Terlihat, akan tapi lihat. Untuk melihat ini agar lebih jelas, kita perlu pakai alat kan? Pakai alat penglihatan. Baik. Sudah disiapkan alat dan sebagainya, tetap tidak bisa melihat. Karena apa? Matanya buta. Duh, sama aja bohong. Hatinya yang sudah tertutup, nggak bisa melihat apapun. Yang bisa menutup hati hanya kesombongan. Makanya kalau orang sombong nggak bisa benar. Biarpun baca Al-Quran, bukan Al-Quran yang lihat, yang lihat dirinya sendiri. Ayat Al-Quran untuk membesarkan kesombongannya. Ini adalah hijab. Hijab yang sesungguhnya adalah di dalam dirimu sendiri. Sebab ini bukan jadi hijab kalau ahli iman. Orang tidak, ini tidak akan menjadi hijab. Orang kaya ada, Masya Allah kekayaannya melimpah. Tapi sedekahnya enggak habis-habis. Allah, hajib. Enggak jadi menghalang ternyata. Tapi kalau sombong, model apapun dia dengan kesombongan yang hijab, tidak akan sampai, tidak akan bisa melihat Allah. Jadi kaya-kaya sombong, kikir, jahat. Jadi orang melarat, ngedumel terus. Allah, adik-adik. Jadi apa saja. Karena ininya sudah tertutup. Hatinya tertutup dengan kesombongannya. Itu yang menutup hati iblis. Menutup orang-orang, sehingga orang mengaku menjadi raja, apa Tuhan seperti Fir'aun. Karena sombong di dalam hatinya. Kalau orang bermaksiat, bisa saja setelah maksiat dia menangis di esok hari. Ini tidak akan bisa menjadi penghalang dari Allah. Tapi kalau sudah ada sombong, dikatakan Nabi, batarul haq, menjadikan engkau buta akan kebenaran. Menolak kebenaran, buta yang sesungguhnya. Sehingga enggak ada artinya. Biarpun Nabi pun dipakai untuk gedekan kesombongan. Oh, majelis terbesar. Lo kan berubah jadinya. Nabi dipakai untuk membesarkan kesombongannya. Bukan sampai kepada Allah. Koreksi dirimu. Jangan suburkan diri hatimu dengan, jangan suburkan kesombongan di dalam hatimu. Maka jadikan apa yang Allah berikan kepadamu adalah untuk melihat Allah, untuk kenal Allah. Jangan berubah kekayaan yang Allah berikan kepadamu. Bukan untuk menjadikan dirimu petentang-petenteng itu, tolak pinggang, main sombong, naik mobil mewah, rumah megah dan sebagainya. Akan tapi jadikan itu semua untuk kenal Allah. Kalau sudah begitu selamat dirimu, maka tidak ada hijab antara engkau dengan Allah. Dan semestinya ahli iman seperti itu. Dunia ini tidak akan menjadi hijab. Tapi katailah, hijab yang sesungguhnya adalah di dalam hatimu. Enggak ada hijab aslinya antara kita dengan Allah. Jelas. Tapi kesombongan. Kesombongan Abu Jahal. Dengar Nabi. percaya itu wahyu, tapi enggak bisa nerima. Kenapa? Sombong di dalam hatinya. Kalau sudah ada kesombongan, tidak akan bisa sampai kepada kebenaran. Allah, hati-hati. Sombong ada banyak sebabnya. Ada sombong karena ilmunya. Sehingga dikirim kebenaran dari orang yang bodoh pun enggak mau. Sombong itu kan gila sebetulnya. Biarpun orang gila ngomong, kalau benar ngapain enggak kita dengar kan? Coba orang sombong masuk sungai. Ada enggak ceritanya ada orang sekeluarga, orang pintar, profesor-profesor semuanya. Berakal, naik mobil. Ada orang gila bilang, Pak, jembatannya roboh. Siapa itu? Orang gila, Pak. Wah, jangan dengar orang gila. Masuk, cebur sungai lah. Biarpun orang gila, kalau benar ya kita dengar dong. Sombong menjerumuskan sama, apalagi urusannya dengan akhirat. Sudah dikasih tahu sama ustaz, hanya bilang, ustaz kampung, bukan level gue itu. Ustaz lokal, oh, cebur neraka. Masuk sungai masih bisa selamat. Tapi cebur neraka ada kesombongan. Gara-gara dia punya gelar, punya jabatan, punya kekayaan. Cari ustaz pula apilah. Ustaz yang terkenal. Kalau ustaz yang masyhur, yang sering kelihatan di kota, kan kelihatan gede kan di kota. Ustadz yang banyak, karena biasa dengan ustadz-ustadz begitu, ustadz masyhur yang sering di radio itu, ya itu, gara-gara begitu nanti sama ustadz kampung yang keremain tuh, aduh, saya itu tidak mantep blas kalau tanya, saya pengen ustadz yang itu loh ceramah itu, nah, sombong. Sombong enggak bisa dapat kebaikan orang seperti itu. Hijab dirinya itu hijab dari kenal Allah. Sombong. Dan sombong karena ilmu ada. Sombong karena harta. Sombong karena nasab. Sombong karena harta. Sombong karena nasab. Karena nasab bagaimana? Lah karena kemana-mana merasa anaknya kiai mau diajari orang, ah, itu murid abah saya. Murid abah saya. Yang alim bapakmu, kau masih bahlul, harus belajar. Dikit-dikit kemana-mana bapak saya, murid bapak saya. Murid bapak saya. Enggak bisa benar orang gitu. Sama seorang pejabat, anak pejabat kemana-mana jadi anaknya pejabat. Enggak sadar bapaknya sudah dipecat. Ya, maaf, Pak. Mau sombong ke petang-petang sini enggak? Nah, sombong menghalangi orang sampai kepada kebenaran. Nah. Sombong ini termasuk pangkat. Pangkat. Sombong itu bisa dengan kebaikan loh ya. Kebaikan dilakukan bisa menjadikan orang ujub. Ujub, sombong. Satu paket itu. Orang bisa sombong kok. Sombong-sombong tadi yang kita gede-gedean majlis sombong. Kalau majlisnya yang datang, yang parkir mobilnya, pakai mobil pas sepeda. Oh, banyak mobilnya kita. Itu sepeda-sepeda biasa. Jadi kalau majelis kita yang hadir mobil-mobil, mobil mewah. Yang lain nah, biarpun banyak tapi itu sepeda engkol, nah, kan? So, majelis loh ya, ini majelis untuk solawatan itu. Itu ternyata bisa jadi bahan untuk sombong. Orang model begitu enggak bisa benar itu. Biarpun katanya masya Allah, tapi tidak. Biarpun katanya baik, tidak. Sombong. Itulah menjadikan iblis terlempar, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga hati kita bersih dari kesombongan. Sehingga apa? Tidak ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Sehingga kalau sudah hati itu tidak ada kesombongan, kita akan mudah kenal Allah. Maka kekayaan yang Allah berikan kepada kita tahu. Karena apa? Kekayaan ini tidak menjadi kita sombong, bisa menjadi sebab kita kenal Allah. Diberi pangkat, kita gunakan untuk Allah. Diberi apapun, langsung kita ingat Allah. Kenapa? Tidak tertutup hati kita. Kalau sudah tertutup hati kita, semuanya akan jadi musibah bagi kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasurat kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya, seperti biasa, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, akan tetapi kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Yang pertama adalah pertanyaan dari Siti Mutahharoh di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang semoga senantiasa dalam kesehatan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mau bertanya, apakah benar Nabi Yusuf alaihi salam itu menikah dengan Siti Zulaikha? Nabi Yusuf nikah dengan Siti Zulaikha. Masyur ya, waktu pernikahan langsung, ya Allah, Allahumma jma' bainahuma, ya Allah kumpulkan keduanya seperti kau kumpulkan antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Ini doa, doanya Ustaz KUA kan begitu doanya, Masya. Baik, sekarang kita tanya tentang masalah ini. Tidak ada riwayat yang sahih benar dari Nabi tentang pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Baik. Yang jelas ada di dalam Al-Quran disebutkan Imra'atu Aziz. Itu adalah namanya Zulaikha, betul. Imra'atu Aziz, ada seorang pemimpin Mesir namanya Aziz, Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu sempat gandrung kepada Sayyidina Yusuf. Gandrung kepada Sayyidina Yusuf. Ini ceritanya dulu. Di dalam Al-Quran disebutkan. Begitu gantengnya Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf ada dirawat 11 tahun. Setelah ditemukan, Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dibawa ke Mesir, sampai gede, melihat Yusuf ganteng. Yusuf, Masya Allah. Terpesona si Imra'atul Aziz, perempuan ini. Menginginkan kehinaan dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagi Nabi Yusuf, penjara lebih bagus bagiku daripada aku harus melakukan kehinaan. Itu Imra'atul Aziz. Jadi menghendaki kehinaan, kejelekan kepada Nabi Yusuf. Baik. Selesai di penjara dan seterusnya, sampai setelah berapa tahun, berapa 15 atau berapa tahun, selesai keluar Nabi Yusuf dari penjara. Dan setelah itu, berakhirlah kisahnya Al-Aziz, Raja Mesir, itu meninggal. Kemudian naik tahta adalah Nabi Yusuf. Tentunya dengan proses yang ada diceritakan panjang. Menjadi, ini kisah, yang jelas Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja di Mesir. Sampai saudara-saudara beliau datang di masa paceklik kepada Nabi Yusuf, dan diterima dengan lapang hati oleh Nabi Yusuf. Biarpun pernah menjahati Nabi Yusuf, itulah akhlak mulia seorang Nabi. Baik, di mana si Zulaikha kisah itu? Nah, tidak ada keterangan tentang menikah, tapi disebutkan oleh ahli tafsir. Bukan dari riwayat sahih dari Nabi SAW. Ahli tafsir bercerita tentang kisah ini. Dilanjutkan ceritanya seperti itu sampai di situ. Yang jelas ada Imra'atul Aziz mengganggu Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf masuk penjara. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf menjadi raja. Selesai sampai di sini. Cuma cerita pernikahan Nabi Yusuf disebut oleh ahli tafsir seperti Imam Tabari, seperti juga Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur juga menukil tentang kisah ini, sehingga sampai ceritanya begini, cerita itu diceritakan bahwasanya Siti Zulaikha itu waktu Nabi Yusuf jadi raja, sudah tidak tahu ceritanya di mana. Rupanya dia itu di saat Nabi Yusuf di penjara itu betul-betul dia mencintai Nabi Yusuf. Tapi tidak sampai melakukan keharaman, cinta yang dalam sampai hilang kecantikannya karena tangisnya, matanya menjadi buta, kulitnya menjadi tua dan sebagainya. Ini kisahnya. Kemudian setelah itu, waktu Nabi Yusuf jadi raja, ada seorang yang bercerita, "Tahukah kamu ya Yusuf tentang perempuan ini? Siapa ini?" Suruh ngomong sendiri, ngomong, "Ya Yusuf, aku adalah yang merawatmu 11 tahun dulu. Dan aku yang menjadikan sebab engkau masuk penjara. Aku adalah Imra'atul Aziz yang dulu. Aku adalah Zulaikha." Ini kisahnya. Kemudian setelah itu, berdoa atau bagaimana, karena ini adalah orang yang pernah berbuat baik ke Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ingin balas budi baiknya. Dan orang ini ternyata sudah tobat, wanita ini. Zulaikha menjadi tobat, orang yang sangat solehah. Akhirnya dinikahi oleh Nabi Yusuf. Dan waktu dinikahi Nabi Yusuf, dikembalikan menjadi seorang yang, ini kan cerita seperti ini. Baik. Ini cerita bukan dari hadis Nabi. Bukan cerita Al-Quran tambahannya tadi. Jadi cerita ini namanya Israiliyat. Cerita yang dinukil dari cerita kaum Bani Israel. Jadi bukan dari hadis Nabi yang sahih. Baik, sekarang ada kaidah. Bagaimana kalau kita dengar cerita Israiliyat, cerita-cerita yang dinukil dari ilmunya umat terdahulu. Seperti kisah semacam ini. Kaidahnya sederhana. Nabi sudah memberi warning, rambu-rambu. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh kau ngambil cerita dari Bani Israel. Dan gak apa-apa. Dengan catatan, tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Maka saya jawab setelah ini. Pertama, apakah Nabi Yusuf nikah atau tidak nikah? Gak ada hubungannya dengan akidah dan imanmu. Nikah dalam cerita, ceritanya tidak bertentangan. Ceritanya wanita sudah tobat. Nabi Yusuf juga tidak zina. Imra'atul Aziz juga tidak sempat zina dengan Nabi. Jadi, ini tidak ada masalah dengan akidahmu. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan, bukan suatu yang oh menjadi, enggak. Tidak bertentangan, ini adalah kisah dari Bani Israel. Kata Nabi, boleh kau ngambil cerita dari Bani Israel ya. Asalkan tidak bertentangan, bukan suatu yang masalah. Tidak bertentangan. Yang jelas, nikah atau tidak nikah, tidak ada urusan dengan akidahmu. Karena Imra'atu Aziz juga dikatakan tobat dalam kisahnya. Kalau tobat, kan boleh nikah dengan orang yang sudah tobat. Wanita yang sudah menjadi baik. Dan dia pun tidak sampai melakukan apa-apa dengan Nabi Yusuf. Hanya merindukan, mencintai Nabi Yusuf. Baik, kemudian, setelah itu, kisah Nabi, baik nikah atau tidak, nikahnya tidak ada masalah dengan kita. Tidak akidah kita. Kemudian, selagi tidak bertentangan dengan syariat, cerita itu boleh dinukil. Boleh dinukil. Asalkan tidak bertentangan dengan akidah. Mana bertentangan dengan akidah? Tidak bertentangan dengan akidah. Apakah mengganggu kemaksuman Nabi? Tidak. Oh, tobat kok. Baik. Benar tidaknya, tidak bisa kita pastikan. Bisa benar, bisa tidak. Bisa benar, bisa tidak. Karena Nabi tidak menyebutkan, jangan kau ambil. Tidak. Boleh kau ceritakan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Maka yang mengatakan sudah menikah tidak bertentangan. Ada kisahnya. Ibnu Katsir juga nukil kisah ini. Yang mengatakan sudah nikah tidak bertentangan dengan syariat kok cerita pernikahannya. Sampai katanya punya anak dua dan sebagainya. Yang mengatakan tidak karena tidak menerima cerita dari Bani Israel bukan suatu yang terlarang kok. Jadi yang mengatakan menikah adalah sah. Sah saja karena ada kisah dan tidak bertentangan dengan syariat kok. Yang mengatakan tidak, karena itu adalah dinukil dari kaum Bani Israel, bukan dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka di sini, yang mengatakan menikah bukan suatu yang salah, total. Karena apa? Nabi tidak langsung melarang. Jangan kau ambil dari Bani Israel. Tidak. Hadithu am Bani Israel wal haraj. Kau boleh ngambil cerita dari Bani Israel. Dan bukan suatu yang haram. Tapi dengan catatan itu nanti. Dijelaskan para ulama, tidak bertentangan dengan syariat kita. Enggak bertentangan kok. Kemudian, tapi mana yang lebih bagus? Lebih bagus ya doa yang jelas sajalah. Doa yang jelas. Ada doa yang karena malang enak. Sayyidah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali, Rasulullah dengan Khadijah Yusuf dengan Zulaikha. Nah, terus apa lagi nanti ya kan? Itu kan memang doa yang lainnya, doa keberkahan yang seperti diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberkahimu dan seterusnya. Jadi yang membaca doa itu tidak bisa kita katakan dia salah. Karena apa? Memang tidak ada larangan dari Nabi untuk menukil cerita-cerita seperti itu. Syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita lacak, tidak ada yang bertentangan dengan syariat kok. Cerita yang benar. Cerita seperti itu, tobat lalu dinikahi. Mana bertentangan dengan syariat? Apakah ada larangan Nabi menikah dengan orang? Siti Zulaikha bukan berzina kok. Bukan berzina. Gandrung cinta kepada Nabi Yusuf. Sampai kisah cintanya panjang, kisah cintanya sampai aku itu kalau kangen dengan Yusuf, saya pengen dengar suaranya. Ini kisah yang disebutkan. Sehingga kalau dia pengen dengar Yusuf, nyuruh. Kan dia istri raja. Tukang penjaranya, tolong pukul Yusuf, biar aku dengar suaranya. Tolong pukul Yusuf, aku dengar. Dipukul Nabi Yusuf. Pertama. Besok lagi, aku pengen kau pukul lagi Yusuf. Dibukul lagi, kedengaran. Yang ketiga aku rasa, kamu bohong. Dari mana kamu tahu? Sebab aku sudah sangat mencintai Yusuf. Sebelum kau pukul pun aku sudah kerasa, kau bohong. Ini kisah-kisah macam-macam, kisah cinta begitu. Baik, intinya Siti Zulaikha tidak sampai melakukan keharaman dengan Nabi Yusuf. Dan ingat, yang jadi masalah itu kadang-kadang kita ini bikin masalah aja. Yang lain langsung gak boleh, itu doa begitu adalah batil sih. Kalau kami menghimbau sebaiknya doa yang lainnya. Doa itu bukan terlarang semua kalau memang menurut kisah ini. Tapi ini kisah dari Bani Israel yang tidak disebut oleh Nabi secara khusus, tapi kan tidak bertentangan. Maka lebih baik doa yang lainnya saja, biar gak jadi pertanyaan nanti di situ. Kan masih ada doa-doa yang diajarkan Nabi tentang doa keberkahan untuk pengantin, itu ada. Gitu saja, enggak usah ribut setelah ini insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya seorang pemuda yang ingin menikah. Saya mau bertanya, adakah bulan yang dilarang untuk menikah? Apakah benar ketika orang tua meninggal dan anak sudah merencanakan untuk menikah harus menunggu tahun berikutnya? Mohon penjelasannya Buya. Hati saya sangat gundah. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah tidak ada bulan terlarang. Tidak ada bulan yang dilarang kita menikah di bulan itu. Bulan Kapit. Ya. Bulan Sofar. Tidak ada. Semua bulan adalah bulan baik. Bulan jelek adalah bulan kita bermaksiat. Hari apa yang paling bagus? Hari engkau beribadah. Nikah, ibadah. Bagus. Kalau bisa nyari Selasa, tidak usah nunggu Jumat. Kelamaan 4 hari. Apain nunggu 4 hari? Hari ini. Jadi, tidak ada hari jelek. Hari baik adalah hari di mana kita melakukan kebaikan. Adapun masalah kesepakatan karena sempatnya orang, kita ingin undang orang dari jauh dan sebagainya, kita bisa milih hari karena itu. Atau mungkin kita milih hari libur, karena negeri kita misalnya hari liburnya hari Jumat, kita pilih hari Jumat. Jadi semua hari adalah bagus, semua bulan adalah bagus. Yang jelek adalah di saat Anda bermaksiat, itulah hari jelek bagi Anda. Semua adalah bagus. Baik, kemudian, kalau orang tua meninggal, apakah benar enggak boleh menikah? Iya, nunda sampai kapan? Tahun berikutnya. Oh, nunda. Enggak ada itu semuanya. Bahkan bapaknya belum dikubur pun boleh menikah kok. Menikah, enggak ada hubungannya itu semuanya. Memang ada keyakinan-keyakinan di Indonesia yang tidak tahu ini keyakinan ceritanya orang. Kalau adiknya menikah, enggak boleh nikah lagi kecuali tahun depan, nanti sebab melarat. Bukan sebab melarat, kalau nikah berurutan ini habisnya banyak duitnya. Bukan karena bikin melarat. Apa habis nikah bulan ini, bulan berikutnya. Kalau nikah, nikah masal aja sekalian, murah. Oh, tahun depan saja. Kalau nikah ini bisa rezekinya sempit. Bukan sempit, karena keluar lagi duitnya. Enggak ada bikin sempit. Nikah bikin berkah, bikin sempit. Gara-gara meyakini bikin sempit-sempit lah rezekimu. Prasangka buruk kepada Allah ya. Enggak ada. Boleh nikah. Abahnya meninggal, menikah. Untuk menghibur ibunya, biar punya mantu yang solehah. Begitu kan beres. Enggak. Tidak ada larangan seperti itu. Yang tidak boleh menikah adalah suaminya baru meninggal, tidak boleh nikah. Namanya iddah dan ihdad. 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah. Seterusnya. Itu. Sampai kapan setelah selesai masa iddahnya, baru nanti boleh menikah. Itu kalau tidak ada kandungannya. Kalau ada kandungannya, ya sampai lahir. Cepat lagi. Ini adalah masalah. Kalau ini babnya lain. Kalau ini jangan disamakan. Kadang-kadang gini. Dihubungkan dengan yang lainnya. Yang enggak boleh nikah ibunya tadi. Jadi bukan yang lainnya. Ini kadang-kadang salah pahamnya. Kalau bapaknya menikah, oh kalau begitu enggak boleh menikah ibunya. Ibu yang boleh nikah, anaknya boleh dong. Ya. Selesai insyaallah jangan sampai salah masalah seperti ini. Boleh, boleh nikah. Cepat nikah. Besok dinikahin di sini. Baik, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya pengen nanya, saya dan adik saya sudah niat pengen ibu dan bapak umroh dan sudah beres pembayaran paspor dan lain-lainnya. Tapi sekarang ada musibah. Tiba-tiba bapak sakit dan dirawat di ICU selama 3 hari. Terus sekarang baru meninggal. Jadi bagaimana, Buya? Apa ibu saya bisa umroh sendiri? Baik. Atau harus nunggu iddah atau dibatalkan? Baik, betul. Ini sambung dengan yang tadi. Kalau ada orang meninggal dunia, istrinya tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Tidak boleh menikah dan tidak boleh keluar kecuali hajat yang mendesak. Seorang istri enggak ada yang ngasih nafkah, suaminya meninggal, maka dia boleh tetap ke pasar tapi hanya sekedarnya untuk mencari nafkah. Ini yang tidak boleh adalah keluar dari rumahnya sesuatu yang tidak penting. Berdandan tidak boleh. Kalau di rumahnya sendiri menemui tamu-tamu ya boleh. Tidak tahu di sebuah negara yang namanya Cirebon. Negara. Saya dengar, saya tidak boleh menemui. Suatu ketika ada salah satu seorang yang kita dekat meninggal dunia. Istrinya tidak keluar kemana? Kata Ustaz tidak boleh keluar. Ajib wain. Siapa yang bilang begitu? Ustaz, aduh ya Allah. Sudah keluar dari sini, keluar. Keluar kamar ya, bukan keluar rumah. Keluar kemana? Ya Bu ya, saya stres setiap hari ngelihat ranjang ke suami saya. Stres. Enggak boleh keluar dari kamar. Innalillah. Enggak apa-apa keluar, ketemu dengan sepupu, sanak kerabat, saudara orang datang. Boleh ketemu. Tetap menutup aurat. Tidak berduaan, boleh. Ini kadang ini. Di negara kita ini yang negara Cirebon ini, saya heran, kasihan. Ada tradisi kemuliaan, itu bukan hukum. Tradisi kemuliaan misalnya, tradisi

belum diganggu oleh siapapun. Jadi seandainya dia tidak benar, engkau berani mengatakan tidak benar. Dia tidak baik, mudah bagimu untuk meninggalkannya. Akan tapi kalau sudah seperti itu, bingung dia. Kan saya kedua-duanya kan sayang. Bagaimana? Aneh ini. Ibunya yang menyusui dari kecil, sayangnya sama dengan orang baru kenal kemarin sore. Ini kan kurang ajar sama ibunya. Hah? Ibunya menyayangi dari dulu kalah. Bahkan baru kenal berapa bulan sudah sebanding ini. Astagfirullah. Kiki ini. Gak masuk akal ini. Mestinya ibunya yang paling disayangi dong. Gak bisa dikalahkan siapapun. Baik, itulah adik-adikku semuanya. Jadilah engkau orang yang patuh kepada orang tuamu. Keberkahan di balik itu semua. InsyaAllah. Adapun nanti kalau ternyata Anda sudah misalnya ada kecenderungan kepada laki tersebut. Kemudian orang tua Anda belum mengizinkan. Anda tidak boleh melanggar. Kalau Anda masih menginginkan dengan laki tersebut dengan harapan Anda baik. Dan Anda memang tidak melanggar Allah. Anda tidak SFSM. Anda kecenderungan di hati. Anda minta tolong kepada ustaz-ustaz di kiri kanan Anda. Orang-orang yang punya wibawa, yang bisa mendengar omongannya oleh ibunda Anda. Anda boleh komunikasi dengan mereka. Kesini saya tolong nanti insyaAllah. Saya akan ngomong dengan ibumu nanti. Jadi kita perlu dengan cara yang baik-baik. Bukan mengajari yang jelek. Minta izin yang baik, difahamkan orang tua. Setelah itu Anda akan diizinkan. Kalau memang itu pilihan Anda dan itu baik menurut Anda. Bukan dengan hawa nafsu Anda di saat Anda memilih. Wallahu a'lam bissawab. Majlis Al-Bahjah, Muslimah Al-Bahjah, akad yang akan datang di Al-Bahjah Al-Bahjah. Maulid Akbar, satu hati, satukan hati di Al-Bahjah. Tanggal 7 Rabiul Awal, 26 November, tolong diinformasikan kepada siapapun untuk bisa menghadiri majlis tersebut. Malam Cinta Rasul, 12 Rabiul Akhir, 31 Desember. Baik. Kemudian juga yang ingin berpartisipasi silakan untuk bisa bergabung dalam acara agung, acara besar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kebutuhannya. Tapi kami selalu mengingatkan bagi siapapun yang ingin memberikan bantuan dalam bentuk materi, uang dan sebagainya, tolong harus melalui jalur yang resmi. Jika ada orang datang ke rumah Anda minta bantuan untuk maulid, jangan dipercaya, karena kami tidak pernah menyuruh orang keliling ke sana kemari untuk minta bantuan pondok atau minta bantuan maulid atau minta bantuan untuk acara korban. Baik, ini saja. Ini ada beberapa hal yang dibutuhkan, termasuk satir, permadani, kipas, terpal, dispenser, untuk klien di tamu-tamu, talam. Kita nampannya masih kurang banyak. Kita perlu banyak, ribuan kita. Kita membutuhkan kurang lebih 12 ribu nampan. Jadi kita masih kurang berapa ratus ini. Yang ada nampan, tapi kayak nampan jangan pinjem deh. Ngirim aja lah nampan, mau pinjem nanti bingung. Kembalikannya. Jumlah ribuan lagi ketuker, bingung nyarinya. Beli aja lah nanti. Si duitnya. Tapi lewat tim ya, jangan asal orang ya. Baik, insyaAllah. Tapi kalaupun Anda tidak bantu pun, insyaAllah Anda tetap, insyaAllah maulid tetap berjalan. Dan insyaAllah bisa makan bersama nanti di majlis insyaAllah ya. Ini hanya kami informasi karena sebagian orang bertanya, bolehkah saya ikut berpartisipasi? Saya buka. Boleh berpartisipasi. Tapi ingat kalau ngirim duit, jangan asal orang. Ingat, itu saja pesan kami. Semoga Allah mudahkan segalanya. Pembangunan pondok, mohon didoakan. Setelah maulid nanti, karena dengan harapan sekolah kita, pondok kita ini tahun depan bulan Juli akan terima santri lebih banyak lagi. Kita akan melayani mereka dengan maksimal. Paling penting adalah tempat tinggal sama kelas. Saat ini sangat kurang dan sangat kurang. Ada rencana, niat baik, dan semoga Allah mengirim ahli surga. Nanti setelah maulid langsung, itu langsung digali dan dibuat pondasi 3 tingkat ke atas. Bangunan besar letter L itu nanti sambungan dari yang sudah ada saat ini. Yang bangun insyaAllah ahli surga. Amin. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan itu. Pembangunan itu. Putri pun mau dinaikkan. Alhamdulillah sudah ada ahli surga yang mendaftar untuk membangun pondok putri ke atas. Itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Dan semoga kita juga dipilih oleh Allah di dalam berjuang di jalannya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka alam syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan apapun yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kami semakin kenal kepadamu, semakin takut kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan apapun yang kau berikan kepada kami penghalang antara kami denganmu, ya Allah. Anak-anak kami, harta kami, ilmu kami, apapun yang kau berikan kepada kami, jadikan kami semakin mudah bersyukur kepadamu, semakin kenal kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Dan jadikan apapun yang kau berikan kepada kami ini sebab kemudahan kami untuk bersyukur, bukan menjadi sebab kami sombong, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Khususnya mereka yang ada di luar masjid itu, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Yang berjualan, yang berjalan-jalan, berikan kepada mereka segala kebaikan. Karena mereka telah mendengar suara ini, ya Allah. Mereka telah melihat perkumpulan ini, ya Allah. Kami mohon bimbing mereka, berikan kebaikan kepada mereka. Ya Allah, jauhkan kami dan mereka semua dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari utang, ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Mudahkan segala urusan kami dan urusan mereka. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, kabul hajat, kabul permohonan kami. Doa-doa kami kabulkan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus, yang bisa membimbing kami untuk sampai kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, kami dari melihat kekurangan guru kami, ya Allah. Tampakkan segala kebaikan guru kami agar kami semakin cinta kepada guru kami, ya Allah. Ya Allah, agar ilmu kami manfaat dan penuh berkah hidup kami. Dan kami mohon, ya Allah, saudara-saudara kami, jaga mereka semua. Anak-anak kami jaga, santri jaga semua, ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, jauh dari percekcokan dan perselisihan. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan untuk mendapatkan pasangan-pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.